Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahunah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, para pendengar radio da'wah salafiyah di mana pun anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini bertepatan pada tanggal 23 Zulhijjah 1432 Hijriah, kita bisa kembali menemani anda melalui acara kajian pagi. Insyaallah pada kesempatan kali ini, sebagaimana telah disampaikan tadi, yang akan mengisi materinya adalah Al-Ustaz Abu Abdillah Sufyan Hafizullah Ta'ala. Dan bagi anda yang memiliki pertanyaan seputar pembahasan dan yang lainnya, bisa anda kirimkan pertanyaan anda ke nomor 085353 02 03 04 085353 02 03 04. Dan langsung saja kita akan simak kajian atau materi yang akan disampaikan. Waktu dan tempat kami persilakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخواني الطلبة dan para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan insyaallah taala pembahasan hadis yang ketujuh dari hadis-hadis yang ada pada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita masih pada al-hadithus sabi. Qala al-muallif rahimahullah, hadis yang ketujuh, an Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat yang mulia Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari, semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasiha, agama itu adalah nasihat. Qulna liman ya Rasulullah, kami bertanya, nasihat bagi siapa ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nasihat bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, bagi para pemimpin kaum muslimin dan bagi seluruh kaum muslimin. Rawahu Muslim. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita jelaskan apa yang dimaksud dengan nasihat bagi Allah, nasihat bagi kitabnya, dan nasihat bagi rasulnya. Demikian pula telah kita jelaskan yang dimaksud dengan nasihat bagi para pemimpin kaum muslimin. Dan pemimpin kaum muslimin itu terbagi dua, yaitu al-ulama wal-umara, para ulama dan pemerintah. Ini yang dimaksud dengan pemimpin kaum muslimin. Dan pada pertemuan yang sebelumnya telah kita jelaskan apa yang dimaksud dengan nasihat kepada para ulama. Maka kesempatan ini insyaallah taala akan kita jelaskan apa yang dimaksud dengan nasihat kepada pemerintah. Berkata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, "Wan nasihatu lil umara takunu bi umurin." Dan yang dimaksud dengan nasihat kepada pemerintah adalah dengan beberapa perkara. Minha awwalan, diantaranya yang pertama, i'tiqadu imamatihim wa imratihim, meyakini kepemimpinan mereka dan pemerintahan mereka. Meyakini kepemimpinan mereka dan pemerintahan mereka. Faman lam ya'takid annahum umara fa innahu lam yansah lahum, maka barang siapa yang tidak meyakini bahwa mereka adalah pemerintah, maka dia tidak menasihati mereka. Li'annahu idza lam ya'taqid annahum umara, falam yamtathil amrahum walan yantahi amma nahu anhu. Karena kalau dia tidak meyakini bahwa mereka adalah pemerintah, maka dia tidak akan mungkin mentaati perintah mereka dan menjauhi larangan mereka. Fala budda an ta'taqida annahu imamun aw annahu amir. Maka harus engkau yakini bahwa dia seorang pemimpin atau dia seorang pemerintah. Wa man mata wa laysa fi 'unuqihi bai'ah mata maitatan jahiliyah. Beliau mengutip sebuah hadis, dan barang siapa mati dan tidak ada di lehernya suatu bai'at, yakni suatu ketaatan kepada pemerintah, maka dia mati seperti matinya jahiliyah. Karena memang karakter jahiliyah menentang pemerintah. Wa man tawalla amral muslimin walau bil ghalabah fahuwa imamun. Dan barang siapa yang memerintah kaum muslimin meskipun dengan mengalahkan para pemerintah yang lain atau pemerintah yang sebelumnya, artinya dengan pemberontakan, maka dia seorang imam, seorang pemimpin. Sawa'un kana min Quraisy au ghairi Quraisy, sama saja apakah dia orang Quraisy atau selain Quraisy. Ini yang dimaksud dengan menasihati pemerintah kaum muslimin. Yakini dulu bahwasanya dia memang pemerintah. Kalau memang jelas-jelas kaum muslimin mengangkatnya sebagai pemerintah. Demikian pula, walaupun dia mendapati pemerintahan tersebut dengan cara yang salah, tetap dia sebagai pemerintah. Iya. Sebab tidak boleh kita memberontak kepada pemerintah. Sebagaimana akan datang penjelasan beliau, larangan memberontak kepada pemerintah. Jadi walaupun dia naik menjadi pemimpin dengan cara yang salah, tetap dianggap pemerintah yang harus ditaati karena dilarang memberontak kepadanya. Selama belum memenuhi syarat-syarat yang dibolehkan oleh syariat. Pertanyaan yang kedua, yang dimaksud dengan menasihati pemimpin, nashru mahasinihim fir ra'iyah, menyebarkan kebaikan-kebaikan pemerintah di tengah-tengah masyarakat. Li'anna dhalika yu'addi ila mahabbatin nasi lahum. Sebab dengan menyebarkan kebaikan-kebaikan mereka akan membuat orang-orang mencintai mereka. Wa idza ahabbahumun nas sahula inqiyaduhum li'awamirihim. Dan apabila orang-orang telah mencintai mereka, maka akan mudah mereka mentaati perintah-perintah mereka. Wa hadza aksu ma yaf'aluhu ba'dun nas. Dan ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh sebagian orang. Haitsu yanshurul ma'ayib. Ketika mereka menyebarkan aib-aib pemerintah. Wa yukhfil hasanat, sebaliknya mereka menyembunyikan kebaikan-kebaikan pemerintah. Fa inna hadza jurun wa dhulmun. Sesungguhnya ini adalah ketidakadilan dan kezaliman. Ini dilakukan oleh sebagian orang persis seperti yang terjadi saat ini. Mereka hanya berbicara tentang aib-aib pemerintah dan menyembunyikan kebaikan pemerintah. Maka ini bukan orang yang menasihati. Famasalan yadhkuru khaslatan wahidatan mimma yu'ibu bihi 'ala al-umara. Misalnya seorang menyebutkan satu keburukan pemerintah. Wa yansa khisalan katsiratan. Pada saat yang sama dia lupa banyak sekali kebaikan, mimma qamu bihi minal khair, yang dilakukan oleh pemerintah. Wa hadza huwal jur bi ainihi. Dan inilah ketidakadilan yang sebenarnya. Ini benar-benar terjadi saat ini, ya. Satu keburukan pemerintah dibesar-besarkan. Sampai-sampai media massa seakan-akan tidak akan laku kalau tidak menyebutkan pemerintah ini sudah tidak sah, pemerintah ini korupsi, pemerintah ini begini dan begitu. Pada saat yang sama, mereka lupakan banyak sekali kebaikan yang lain yang dilakukan pemerintah. Ya. Dan ini merupakan metode yang salah di dalam menasihati pemerintah. Iya. Bukan seperti itu menasihati pemerintah. Tetapi seperti diriwayatkan al-Imam Ibnu Abi Asim di dalam As-Sunnah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dari sahabat yang mulia Iyad bin Ghanam radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada an yansaha lidhi sultan aw an yansaha sultanan fala yubdihi alaniatan walakin liya'khudh bi yadihi fa in qabila minhu fadhak wa illa walakin liya'khudh bi yadihi falyakhlu bihi fa in qabila minhu fadhak wa illa qad adda alladhi alayhi lahu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mau menasihati penguasa, maka janganlah dia tampakkan terang-terangan. Jangan dia sebarkan keburukan penguasa di media massa. Atau jangan dia lakukan demonstrasi. Tetapi hendaklah dia pegang tangannya, menyepi dengannya, kemudian sampaikan. Kalau diterima, alhamdulillah. Itu yang diinginkan. Kalau tidak, kita sudah laksanakan kewajiban kita. Sehingga, inilah yang diamalkan para sahabat. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasannya Usama bin Zaid radhiyallahu anhu dikatakan kepada beliau, "Ala tadkhulu ala Utsman fatukallimahu?" Tidakkah engkau masuk menemui Utsman, kemudian engkau sampaikan kepadanya, engkau nasihati dia? Jadi dikatakan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ada seorang gubernur di zaman Utsman tercium dari mulutnya bau khamar. Ini gubernur dari kalangan selain sahabat di zaman Utsman. Maka masyarakat sudah tahu penyimpangannya, sudah tersebar luas gubernur yang satu ini. Lalu mereka mau meminta kepada Utsman untuk mencopot gubernur ini. Lalu dikatakan kepada Usama bin Zaid sebagai orang dekat Utsman, "Tidakkah engkau masuk kepada Utsman dan menyampaikan kepadanya tentang perkara ini?" Yani tidakkah engkau menasihati Utsman? Lalu apa kata Usama bin Zaid? Faqal, "Atarawna anni la ukallimuhu illa usmi'ukum?" Apakah kalian menyangka aku tidak berbicara kepadanya kecuali harus memperdengarkan kepada kalian? "Wallahi laqad kallamtuhu fima baini wa bainahu duna an aftatiha amran la uhibbu an akuna awwal man fatahahu." Demi Allah, kata Usama bin Zaid, aku telah menyampaikan nasihat kepadanya yang hadir ketika itu hanya antara aku dengan dia, tidak ada yang lain. Sebab aku tidak mau membuka suatu pintu, suatu perkara yang aku tidak suka menjadi orang yang pertama membuka pintu tersebut. Dikatakan oleh para ulama, yang dimaksud membuka pintu itu adalah menasihati pemerintah secara terang-terangan. Ini tidak dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi pertama kali di dalam Islam dilakukan oleh Khawarij. Ya, seperti dalam riwayat tentang Dzulkhuwaisirah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagikan rampasan perang, dia berkata kepada Rasulullah, di tengah-tengah kaum muslimin di khalayak ramai, "I'dil ya Muhammad, innaka lam ta'dil." Berlaku adillah engkau wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak berlaku adil. Ini ucapan Dzulkhuwaisirah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini demonstrasi pertama dalam Islam. Lalu berlanjut pada zaman Utsman, mereka melakukan demonstrasi, mereka menasihati Utsman secara terang-terangan, yakni kaum Khawarij, dan berakhir dengan pembunuhan Utsman radhiyallahu taala anhu. Ini yang terjadi. Apabila kita menyebarkan aib-aib pemerintah, maka akan membawa kepada kekacauan, pemberontakan dan pertumpahan darah seperti yang pertama terjadi di zaman Utsman radhiyallahu taala anhu. Sehingga ada seorang sahabat, Abu Ma'bad Al-Juhani radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Aku tidak akan pernah lagi membantu pembunuhan seorang pemimpin selama-lamanya. Lalu dikatakan kepada beliau, apakah engkau membantu pembunuhan Utsman? Dia katakan, sesungguhnya membicarakan aib seorang pemimpin itu membantu pembunuhannya. Yakni terjadi pemberontakan. Ya. Seperti yang kita dengar baru-baru ini di Libya. Ya. Sesama Muslim saling membunuh. Demikian pula di Yaman, di Tunisia, dan sebagainya. Sesama Muslim saling membunuh. Karena apa? Karena ada provokator. Bagaimana cara dia provokasi? Dia bicarakan aib-aib pemerintah. Padahal dia sendiri tidak mau. Kalau dia berbuat salah, kemudian aib-aibnya dibocorkan di media massa atau diteriakan di mimbar-mimbar, bahkan di jalan-jalan. Baik. Maka inilah cara menasihati pemimpin, bukan dengan menyebarkan aib-aib mereka di tengah-tengah masyarakat. Maka orang yang melakukan demikian berarti tidak menasihati pemimpin sebagaimana yang dipesankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Salisan, yang ketiga, imtithalu ma amaru bihi wa ma nahau anhu. Mentaati perintah mereka dan menjauhi larangan mereka. Illa idza kana fi ma'siyatillahi azza wa jalla. Kecuali perintah untuk melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini pengecualian. Maksudnya kita hanya boleh taat kepada para pemimpin kalau perintah mereka sesuai dengan perintah Allah. Tapi kalau kita diperintahkan berbuat maksiat, maka tidak boleh kita mentaatinya. Li'annahu la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Sebab tidak boleh taat kepada makhluk dalam berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kaidah umum. Berlaku kapan dan dimanapun. Apakah yang memerintahkan kita guru kita, bahkan orang tua kita sendiri, atau pemimpin kita, pemerintah kita, atau tokoh agama, kalau yang dia perintahkan tersebut bertentangan dengan syariat Allah, maka tidak ada ketaatan kepadanya. Wa imtithalu ta'atihim ibadatun. Dan mentaati para pemerintah merupakan ibadah. Walaisat mujarradu siyasah. Bukan sekedar politik. Jadi, dalam Islam, taat kepada pemimpin itu ibadah. Ini suatu prinsip yang sudah dilupakan oleh banyak kaum muslimin. Yang merupakan ibadah, mereka anggap sebagai suatu kehinaan. Wah, penjilat pemerintah katanya. Masa semua yang dikatakan pemerintah, dia taati. Walaupun ternyata tidak bertentangan dengan syariat. Cari muka katanya kepada pemerintah. Sebaliknya, yang suka menentang pemerintah, membicarakan aib-aib pemerintah, mereka anggap pahlawan. Mereka anggap pemberani. Padahal, mentaati pemerintah kaum muslimin itu merupakan ibadah. Bukan sekedar politik. Bidalilin anna Allah ta'ala amara biha, faqala azza wa jalla. Dengan dalil bahwasannya Allah memerintahkan hal tersebut. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Dalam surat An-Nisa ayat ke-59. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan para pemimpin kalian. Faja'ala dzalika min ma'muratihi azza wa jalla. Maka Allah jadikan ketaatan kepada pemimpin bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma amara Allah taala bihi fahuwa ibadah. Dan apa yang Allah perintahkan merupakan ibadah. Jadi ini prinsip yang harus diyakini oleh setiap muslim. Taat kepada pemerintah itu ibadah. Bukan lemah. Bukan cari muka, bukan menjilat, tapi memang ibadah. Kenapa? Karena Allah perintahkan dalam Al-Qur'an. Wala yushtaratu fi ta'atihim alla ya'sullaha fi anfusihim. Dan tidak disyaratkan dalam mentaati penguasa bahwa mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dalam diri-diri mereka. Fa'atihum, maka taatilah mereka. Fima amaru bihi wa in asallaha, pada apa yang mereka perintahkan meskipun di satu sisi mereka bermaksiat kepada Allah. Li'annaka ma'murun bi ta'atihim, karena engkau diperintahkan untuk mentaati mereka. Wa in asallaha fi anfusihim. Meskipun mereka bermaksiat kepada Allah dalam diri mereka. Jadi maksudnya, kalau mereka berbuat maksiat, mereka korupsi, mereka berlaku zalim, nepotisme, dan sebagainya, itu sudah dosa mereka. Tapi engkau harus tetap taat kepada mereka selama yang mereka perintahkan adalah kebaikan. Dan ini sesuai dengan dalil-dalil seperti dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma di dalam As-Sahihain, Nabi SAW bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir 'alaih." Barang siapa yang melihat suatu kemungkaran yang tidak dia sukai pada para pemimpinnya, hendaklah dia bersabar. Hendaklah bersabar. Fa innahu man farakal jama'ata syibran famata illa mata mitatan jahiliyah. Karena sesungguhnya barang siapa yang menyelisihi pemerintah sejengkal saja, kemudian dia mati, maka dia mati seperti mati jahiliyah. Demikian pula, Nabi SAW telah berpesan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Innakum satarawna ba'di atharatan wa umuran tungkirunaha." Sesungguhnya kalian akan melihat setelahku berbagai kezaliman, kecurangan yang dilakukan oleh pemerintah dan kemungkaran-kemungkaran yang tidak kalian sukai, kalian ingkari. "Qalu ma ta'muruna ya Rasulullah?" Lalu sahabat bertanya, "Apa yang engkau perintahkan kepada kami ya Rasulullah?" Apakah Rasulullah mengatakan, "Kalian memberontak atau kalian jangan mentaati pemimpin kalian?" Tidak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Addu ilaihim haqqahum wa sallallahu haqqakum." Tunaikan hak mereka dan minta kepada Allah hak kalian. Inilah yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menghadapi para pemimpin yang zalim, maka kita tetap menunaikan hak mereka, kita tetap mentaati mereka. Adapun hak kita yang tidak mereka tunaikan, uang kita mereka makan, maka kita minta kepada Allah hak kita. Berarti doa, bukannya memberontak, tetapi doa. Maka mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjatuhkan pemimpin yang zalim. Tetapi kalau dilakukan pemberontakan justru bertentangan dengan syariat, maka kemudaratannya akan lebih besar. Baik. Demikian pula dalam hadis riwayat Muslim dari Wail bin Hujr. "Qulna ya Rasulullah, ara'aita in kana 'alaina umara yamna'una haqqana wa yas'aluna haqqahum?" Kami bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu apabila pemerintah yang memerintah kami, pemerintah yang menguasai kami, menahan hak kami dan hanya meminta hak mereka?" Jadi hadis ini menunjukkan adanya pemerintah yang zalim, pemerintah yang tidak berhukum dengan syariat. Apakah Rasulullah mengatakan mereka itu sudah kafir semua karena tidak berhukum dengan syariat, lalu boleh memberontak? Tidak. Faqala isma'u wa ati'u. Justru Nabi SAW mengatakan, tetap dengar dan taat. Ini dikemanakan hadis ini, wahai para pemberontak, wahai orang-orang yang melakukan demonstrasi, bahkan mengkafirkan para penguasa. Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat tentang pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Islam. Bagaimana bentuknya? Yamna'una haqqana wa yas'aluna haqqahum. Mereka tidak memberikan hak rakyat, dan mereka hanya menuntut hak mereka. Ini jelas tidak berhukum dengan syariat. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memahami, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun"? Secara mutlak kafir begitu saja? Tidak. Seperti kata Ibnu Abbas, "Kufrun duna kufrin." Kufur kecil yang tidak menyebabkan keluar dari Islam. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Isma'u wa ati'u." Tetap dengar dan taat kepada pemimpin tersebut, walaupun mereka berbuat zalim, walaupun tidak berhukum dengan syariat. Fa inna ma alaihim ma hummilu wa alaikum ma hummiltum wa alaikum ma hummiltum. Karena atas mereka dosa mereka, mereka yang tanggung sendiri, dan atas kalian dosa kalian, kalian akan menanggungnya. Jadi Kalau mereka berbuat zalim, dosa mereka, urusan mereka dengan Allah. Adapun kalau kita tidak mentaati mereka, maka kita akan berbuat kesalahan yang lain. Ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Maka tetap kita taat kepada pemerintah walaupun pemerintah zalim, walaupun mereka berbuat maksiat, sepanjang yang mereka perintahkan kepada kita bukan suatu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabi'an, yang keempat, sitru ma'ayibihim ma'amkan, menutup aib-aib mereka sesuai kemampuan. Wajhu hadha, sisi di sini, annahu laysa minan nasihah antakuma binashri ma'ayibihim, bahwasanya bukan termasuk nasihat kepada para pemimpin engkau menyebarkan aib-aib mereka. Lima fi dhalika min mal'il qulubi ghaizan wa hikdan wa hanakan ala ulatil umur, karena dengan menyebarkan aib-aib mereka akan memenuhi hati masyarakat dengan kemarahan, kedengkian dan penentangan kepada pemerintah. Wa idzan tala'atil qulubu min dhalik hasala tamarrud wa rubbama yahsulul khuruj 'alal umara, maka apabila kebencian, kedengkian dan penentangan telah memenuhi hati masyarakat, maka akan terjadi penentangan, akan terjadi kudeta, dan pada akhirnya terjadilah pemberontakan. Fayahsulu bidzalika minasyarri wal fasad mallahu bihi alim, maka kalau terjadi pemberontakan akan muncul keburukan dan kerusakan yang hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu betapa besarnya keburukan dan kerusakan yang diakibatkan oleh pemberontakan. Cukup bagi kita apa yang terjadi di Timur Tengah akhir-akhir ini, pembunuhan antara sesama muslim, antara penguasa muslim dan rakyatnya muslim, walaupun pada akhirnya mereka bisa menurunkan pemimpin yang sedang berkuasa, tapi apa artinya setelah meninggal ribuan kaum muslimin, keluarga-keluarga mereka sendiri. Kemudian kata beliau, walaysa ma'na qawlina sitrul ma'ayibi an naskuta 'anil ma'ayib, dan bukan berarti kita mengatakan menyembunyikan aib pemerintah kemudian kita diam dengan aib tersebut. Bal nansahu al amira mubasharatan in tamakkanna, bahkan hendaklah kita menasihati pemerintah secara langsung apabila memungkinkan. Ini yang dituntunkan oleh syariat, seperti yang kita sebutkan tadi hadisnya dari Iyad bin Ghanam dan juga dari Usama bin Zaid. Sampaikan secara langsung, bukannya kita menulis artikel di media massa atau kita berteriak-teriak di jalanan, bahkan menjadikan mimbar-mimbar Jumat untuk mencela pemerintah. Ini salah besar. Sampaikan secara langsung. Kalau seperti itu, belum tentu dia mendengarkan. Bagaimana dia akan berubah? Fa illa biwasitati man yattasilu bihi minal ulama. Kalau tidak bisa disampaikan secara langsung, maka dengan perantara para ulama yang mungkin memiliki akses kepada penguasa. Wa ahlul fadl, demikian pula orang-orang yang memiliki keutamaan, orang-orang terhormat yang dekat dengan penguasa, jadikan mereka sebagai perantara. Jadi kalau kita lihat ada orang yang dekat dengan penguasa atau ada ulama yang dekat dengan penguasa, sampaikan kepada dia, tolong nasihati penguasa kita, pemimpin kita, jangan begini dan jangan begitu. Bukan disampaikan terang-terangan di tengah khalayak, padahal belum tentu dia mendengarkan. Walihada ankara Usama ibn Zaid radhiyallahu anhu ala qaumin yakulun. Oleh karena itu kata beliau, sahabat yang mulia Usama bin Zaid, semoga Allah meridhoinya, mengingkari kepada kaum yang mengatakan anta lam taf'al wa lam taqul li fulanin wa li fulanin ya'nun al khalifah. Engkau tidak menasihati pemimpin, yakni khalifah. Faqala kalaman ma'nahu, maka beliau berkata perkataan yang maknanya, aturiduna an uhadditsakum bikulli ma uhadditsu bihil khalifah, apakah kalian ingin aku sampaikan kepada kalian setiap apa yang aku sampaikan kepada khalifah, fahadza la yumkin. Maka ini tidak mungkin. Maka ini tidak mungkin. Fala yumkin al-insan ayyuhadditha bikulli ma qala lil amir. Tidak mungkin bagi seseorang untuk menyampaikan setiap apa yang dia nasihati kepada pemimpin. Li'annahu idza haddatsa bihadza fa imma yakuna al-amir nafadha ma qala. Sebab kalau dia menasihati pemimpin, maka bisa jadi pemimpin tersebut mentaati nasihatnya. Fayaqulun nas, kemudian orang-orang mengatakan al-amir khada'a wa dhallah. Amir tunduk dan menghinakan diri di depan dia. Jadi kalau seorang menasihati pemimpin, kemudian dia sampaikan kepada masyarakat, saya telah menasihatinya. Lalu betul-betul amir tersebut, pemimpin tersebut mentaati nasihatnya, maka orang-orang akan mengatakan pemimpin tersebut telah tunduk kepadanya atau menghinakan diri di depannya. Wa imma an la yunaffidha fa yaqulun nas asa wa tamarrada. Atau sebaliknya, pemimpin tersebut tidak mentaati nasihatnya, maka mereka akan mengatakan lagi pemimpin tersebut berbuat maksiat dan menentang. Jadi kata beliau, walidzalika minal hikmah, oleh karena itu termasuk hikmah, idza nasahta ulatal umur alla tubayyana dzalika linnas. Kalau engkau menasihati pemerintah, engkau tidak menyampaikan hal itu kepada manusia. Li'anna fi dhalika dararan azimah. Sebab apabila engkau sampaikan, hal itu akan mengakibatkan bahaya yang besar. Baik. Dan di sisi yang lain, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah juga dalam fatwa beliau, ketika beliau ditanya, apakah engkau tidak menasihati pemimpin? Ini Syaikh Utsaimin di majelis beliau juga pernah ditanya. Engkau tidak menasihati pemimpin? Maka beliau mengatakan, menasihati pemimpin, kemudian kita sampaikan kepada umat, saya telah menasihati pemimpin, ini juga akan memunculkan riya. Akan memunculkan riya. Wah, hebat dia. Berani menasihati pemimpin. Maka, ini keburukan-keburukan atau bahaya yang besar apabila nasihat kepada pemimpin dipertontonkan kepada masyarakat. Baik. Khamisan, yang kelima, ini yang terakhir, yang dimaksud dengan menasihati pemimpin adalah adamul khuruji alaihim, tidak memberontak kepada mereka. Wa adamul munabadzati lahum, dan tidak menentang mereka dengan senjata. Walam yurakhisin nabiy sallallahu alaihi wasallam fi munabadzatihim, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membolehkan untuk menentang penguasa, yakni menentang dengan senjata. Iya, ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam riwayat Muslim dari sahabat Auf bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, syiraru a'immatikum alladhina tubghidunahum wa yubghidunakum. Para pemimpin kalian yang paling jelek adalah yang kalian benci dan mereka benci kalian. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Kalian melaknat mereka dan mereka melaknat kalian. Qila ya Rasulullah, afalau nunabidhuhum bisayf? Lalu dikatakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, tidakkah kami menentang para penguasa tersebut dengan senjata? Faqala la ma aqamu fikumus shalah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak, selama mereka masih mendirikan salat di tengah-tengah kalian. Artinya mereka masih muslim, tidak boleh diperangi. Wa idza ra'aitum min ulatikum syai'an takrahunahu fakrahu amalahu wa la tanzi'u yadan min ta'atin. Dan apabila kalian melihat dari pemerintah kalian kemungkaran yang tidak kalian sukai, maka bencilah amalannya. Akan tetapi jangan kalian melepaskan ketaatan darinya. Makin jelas. Jelas sekali. Nabi SAW mengabarkan akan adanya pemimpin yang tidak berhukum dengan syariat. Lalu sahabat bertanya, bolehkah memberontak mereka dengan senjata? Kata Nabi SAW, tidak boleh selama mereka masih muslim. Kalau kalian melihat sesuatu yang tidak kalian sukai, maka benci saja amalannya, tapi jangan kalian melakukan pemberontakan. Demikian pula, sahabat mengatakan, seperti dalam As-Sunnah, karya Ibnu Abi Asim, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, dalam Zilalul Jannah fi Takhrij Sunnah. Sahabat berkata, ya Rasulullah, la nas'aluka an ta'atin man ittaqa, walakin man fa'ala wa fa'ala, fadhakara syar. Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami tidak bertanya kepadamu tentang ketaatan kepada pemimpin yang bertakwa. Mari kita perhatikan. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak bertanya kepadamu tentang pemimpin yang bertakwa, pemimpin yang menjalankan syariat. Walakin man fa'ala wa fa'ala, fadhakara syarra. Tetapi kami tanya kepadamu tentang pemimpin yang melakukan ini dan itu. Disebutkan sejumlah keburukan. Yakni pemimpin yang tidak berhukum dengan syariat. Faqala ittaqullaha wasma'u wa ati'u. Maka apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah beliau mengatakan pemimpin tersebut sudah kafir? Boleh kalian memberontak kepadanya? Tidak. Beliau mengatakan, ittaqullaha wasma'u wa ati'u. Taatlah kalian kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, mendengar dan taat kepada pemimpin tersebut. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan, yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bi hudaya wa la yastannuna bi sunnati. Akan datang setelah kematianku para pemimpin yang tidak berpegang dengan hidayahku, dengan petunjukku, dan tidak mengikuti sunnahku. Artinya apa? Bukan syariat Islam yang dia jalankan. Bahkan kata beliau, wasayakumu fihim rijalun kulubuhum kulubu syayatin fi jusmani ins. Akan ada pada mereka, pada para pemimpin tersebut, para tokoh, hati mereka, hati syaitan, berada dalam jasad manusia. Ini luar biasa, pemimpin yang zalim. Telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati mereka, hati syaitan, dalam jasad manusia. Jelas, ini bukan pemimpin yang berhukum dengan syariat Allah. Qala Hudzaifah, qultu kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dhalik. Maka kata Hudzaifah, aku katakan, ya Rasulullah, apa yang aku lakukan apabila aku menemui para pemimpin tersebut? Qala, tasma'u wa tuti'u lil amir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau tetap dengar dan taat kepada pemimpin tersebut. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, fasma' wa ati'. Meskipun punggungmu dipukul, hartamu diambil, tetap dengar dan taat. Maka dikemanakan hadis ini? Ya. Wahai orang-orang yang melakukan demonstrasi dan memberontak kepada penguasa kaum muslimin. Jelas-jelas kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para pemimpin yang tidak mengikuti hidayahku, tidak menjalankan sunnahku, bahkan hati mereka, hati syaitan dalam jasad manusia. Bahkan memukul punggungmu dan mengambil hartamu. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan berontak? Mereka sudah kafir karena tidak menjalankan syariat? Tidak. Fasma' wa ati', tetap dengar dan taat. Jadi pemberontakan mutlak dilarang di dalam syariat. Illa kama qala, kata Syekh rahimahullah, kecuali seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antarau kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan. Engkau benar-benar melihat kekufuran yang nyata di mana kalian mendapati atau memiliki dalil bahwasanya perbuatannya memang kekufuran. Seperti dalam hadis Bukhari dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Ini pengecualian. Tidak boleh kalian memberontak kecuali kalian benar-benar melihat kekufuran yang nyata. yang mana kalian memiliki dalil dari Allah bahwa memang itu kekufuran. Bukan setiap yang tidak berhukum dengan syariat Allah itu kekufuran. Karena Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dan para ulama salaf menafsirkan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, dan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir, itu adalah kufrun duna kufrin. Kufur kecil yang tidak mengeluarkan dari Islam. Tetapi yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini kufur yang nyata, yang jelas, kufur akbar. Dan di sini ada beberapa syarat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antarau ay ru'yatu ain aw ru'yatu ilmin mutayaqqinah. Kalian melihat kekufuran itu, yakni benar-benar kalian lihat dengan mata kalian atau melihat dengan ilmu yang yakin. Bukan hanya sekedar gosip atau desas-desus yang biasa disebarkan oleh media massa. Benar-benar kalian lihat dan kalian yakin. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kufran bawahan ay wadihan bayyinan, kufur yang jelas, bukan yang masih muhtamal, masih dapat ditafsirkan lain. Indakum fihi minallahi burhan, di mana kalian memiliki burhan, memiliki bukti, ay dalilun qati, dalil yang jelas, yang tegas bahwa itu merupakan kekafiran. Thumma idza jaza al-khuruj, kemudian kata beliau rahimahullah, kemudian apabila memang boleh memberontak, alaihim bihadihi syurut, kepada pemerintah dengan syarat-syarat ini, fahal ya'ni dhalika annahu yajibu an yukhraj alaihim, maka apakah yang dimaksudkan dengan itu wajib untuk memberontak kepada mereka, li'anna hunaka farqan baina jawazil khuruj wa baina wujubil khuruj, karena di sana ada perbedaan antara bolehnya memberontak dan wajib memberontak. Ini harus dibedakan. Jadi, kalau kita sudah benar-benar melihat pemerintah melakukan kekafiran yang nyata, yang kita memiliki dalil bahwa itu kekafiran, dan kekafirannya tidak bisa ditafsirkan lain lagi, dan telah tegak hujah atasnya. Ini juga merupakan syarat. Tegakkan dulu hujah atasnya. Belum disampaikan, belum dinasehati, tiba-tiba langsung mengkafirkan. Ini salah. Maka harus dibedakan antara bolehnya memberontak dan wajib memberontak. Jadi, kalau kita sudah benar-benar melihat kekafiran tersebut secara nyata, apakah wajib kita memberontak? Al-jawab, la nakhruj hatta walau ra'ayna kufran bawahan indana fihi minallahi burhan. Kata beliau rahimahullah, jawabannya, tidak boleh kita memberontak meskipun kita telah melihat kekufuran yang nyata, yang kita memiliki dalil dari Allah, illa haythu yakunul khuruja maslahatan. Kecuali, apabila memberontak itu, terdapat kemaslahatan. Ini syarat yang lain. Kalau kita sudah melihat kemungkaran atau kekafiran penguasa, maka tidak otomatis boleh memberontak. Harus dipertimbangkan dulu maslahat dan mudaratnya. Walaysa minal maslahati an takuma fi'atun qalilatun silahuha qalilun fi wajhi daula biquwwatiha wa silahiha. Dan bukan termasuk maslahat ada sekelompok kecil, senjatanya kecil, tidak memiliki persenjataan besar, apabila dibandingkan dengan senjata yang dimiliki oleh pemerintah dan kekuatannya. Li'anna hadha yatarattabu alaihi iraqatud dima, sebab perbuatan tersebut, yakni melawan tanpa ada kemampuan senjata, akan mengakibatkan tertumpahnya darah kaum muslimin. Wastihlalul haram duna irtifa'il mahdhuril ladzi intaqadu bihil umara, dan penghalalan yang haram tanpa mengangkat kemaksiatan yang dilakukan oleh pemimpin tersebut. Ini maksud beliau, percuma kalau kita mau melawan pemerintah walaupun mereka sudah jelas-jelas melakukan kekafiran sementara kita tidak punya kekuatan. yang akan terjadi mudaratnya lebih besar dibanding maslahatnya. Kama huwa musyahadun min ahdi khurujil khawarij fi zamanil khulafa'ir rasyidin radhiyallahu anhum illa yawmina hadha. Sebagaimana disaksikan semenjak pemberontakan khawarij pada zaman khulafa'ur rasyidin sampai hari ini. Haitsu yahsulu min asy-syarri wal mafasid ma la ya'lamuhu illa rabbul ibad. Ketika terjadi berbagai macam kejelekan dan kerusakan-kerusakan yang tidak diketahui oleh kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Lakin ba'dun nas tatawaqqadu naral ghirah fi qulubihim. Akan tetapi sebagian orang terbakar api kecemburuan di dalam hati-hati mereka. Summa yuhdithuna ma la tuhmad uqbahu. Mereka melakukan sesuatu yang tidak dipuji akibatnya, yakni mengakibatkan berbagai macam kerusakan. Wa hadza ghalatun adzim, dan ini adalah merupakan kesalahan yang besar. Summa inna naqul ma mizanul kufr. Kemudian kita mengatakan apa ukuran kekafiran? Faqad yaral ba'du hadza kufran wal ba'du la yarahu kufran. Bisa jadi sebagian orang memandang suatu perbuatan adalah kekufuran dan sebagian lagi tidak mengatakan kekufuran. Walihada qayyada an-nabi sallallahu alaihi wasallam dzalika biqaulihi kufran bawahan. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sabdanya kufran bawahan, kekafiran yang jelas. Laisa fi ihtimalun, di mana di dalamnya tidak ada kemungkinan lain. Kama law ra'aitahu yasjudu lis-sanam. Sebagaimana kalau engkau melihat pemimpin tersebut sujud di depan patung. Aw sami'tahu yasubbullaha, atau engkau mendengarkannya mencaci Allah. Aw rasulahu, atau rasulnya. Aw ma asybaha dzalik, atau yang semisal dengannya. Jadi kekufuran yang dimaksudkan di situ, yang dengannya boleh kita memberontak, adalah kekufuran yang jelas. Betul-betul engkau yakini sebagai kekufuran berdasarkan dalil yang ada. Bukan ucapan-ucapan yang masih mengandung ihtimal, masih mengandung kemungkinan yang lain. Kalaupun benar itu kekafiran, harus dipertimbangkan juga maslahat dan mudaratnya. Jangan hanya punya pisau dapur atau hanya punya bom 2-3 kali ngebom habis bomnya, atau bom rakitan, mau melawan tank, mau melawan senjata-senjata otomatis. Maka akibatnya apa? Kemungkarannya atau kemudaratannya lebih besar dibanding maslahat yang bisa diraih. Ini nasihat para ulama kita agar kita berjalan sesuai dengan syariat Islam dalam menyikapi para pemimpin-pemimpin yang zalim. Iya. Maka inilah yang dimaksud dengan menasihati para pemimpin kaum muslimin, yaitu tidak boleh memberontak kepada mereka. Baik memberontak dengan kata-kata maupun dengan senjata. Memberontak dengan kata-kata berupa tulisan di media massa atau di mimbar-mimbar atau demonstrasi ataupun dengan senjata, itu semuanya diharamkan di dalam Islam apabila tidak memenuhi syarat-syaratnya seperti yang dijelaskan dalam hadis tersebut. Baik, inilah yang dimaksud dengan menasihati pemimpin. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jami'an. Demikian tadi apa yang telah disampaikan. Nah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan yang wajib bagi kita semua adalah mengamalkan dari prinsip tersebut. Tapi kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Nah, dan akan dijawab oleh beliau. Kami ingatkan kembali, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, kami persilakan untuk mengirimkan pertanyaannya ke nomor 085353-02-03-04 085353-02-03-04. Dan kita akan langsung simak dari jawaban-jawaban yang akan disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Bismillah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Afwan Ustaz, mau tanya. Bolehkah seorang ummahat naik motor sendiri dalam jarak yang masih belum dianggap safar? Kami nasihatkan hal ini hendaklah dihindari karena akan memunculkan fitnah, yakni godaan bagi laki-laki. Anak laki-laki yang sudah berusia 13 tahun kadang sholat di rumah, makmum kepada umminya. Disuruh belajar menjadi imam belum berani. Bolehkah anak tersebut makmum kepada umminya dari Ummu Husain di Lakbok? Al-Syekh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala pernah ditanyakan tentang seorang wanita mengimami anak kecil. Maka kata beliau, pendapat yang benar, tidak boleh wanita mengimami laki-laki, apakah laki-laki dewasa maupun anak kecil. Kalau begitu solusinya apa? Suruh sholat sendiri. Perempuan dalam pertanyaan ini solusinya sholat sendiri, ibunya sholat sendiri, dan anaknya sholat sendiri. Baik. Kecuali kalau memang sama sekali dia tidak mau sholat, kecuali harus bermakmum dengan ibunya. Maka ini keadaan darurat, tidak mengapa insyaAllah ta'ala. Bismillah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Ustadz, ana mau tanya, di kampung ana, kalau ada yang ninggal, kalau masih bujangan, di atas makamnya suka ditaruhin segala macam, termasuk payung. Juga ketika ana lewat kepanasan, payung itu diambil, sedangkan tidak seizin yang punya. Maksud ana ingin dapat manfaatkan daripada mubazir. Yang ana tanyakan, bolehkah payung itu dipakai? Kalau enggak boleh, payung itu akan dibuang. Jazakallah khair wa jazakallah khair. Tidak mengapa insyaAllah ta'ala mengambil hal-hal yang seperti itu. Sebab Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala di dalam ta'liq beliau terhadap Fathul Majid, beliau menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan riwayat yang sahih mengambil harta yang dipersembahkan kepada berhala untuk dibayarkan hutang sahabat Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu. Maka barang-barang tersebut yang dijadikan sesajen atau dibuat mubazir tanpa ada manfaatnya boleh diambil untuk dimanfaatkan. Iya. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Di daerahku ada jamaah pengajian Hizbut Tahrir. Apakah ini aliran sunnah apa sesat? Kalau seumpama sesat, ajarannya apa contoh kesesatannya? Hizbut Tahrir adalah aliran sesat. Bukan aliran sunnah, bukan pula ahlu sunnah, tetapi mereka adalah aliran sesat, termasuk ke dalam 72 golongan ahlul bid'ah. Lalu apa kesesatannya? Kesesatan mereka banyak sekali. Di antaranya yang baru saja kita bahas, penentangan kepada pemerintah kaum muslimin. Mereka juga ingin berkuasa. Mereka menentang pemerintah kaum muslimin, melakukan demonstrasi, dan menyebarkan aib-aib pemerintah di media massa. Lihat saja dalam buletinnya Al-Islam yang suka dibagi-bagi pada hari Jumat, terutama di kota Banjar, banyak sekali buletin mereka beredar, buletin Al-Islam terbitan HTI, Hizbut Tahrir Indonesia. Isinya tidak lepas dari celaan-celaan dan penyebaran aib pemerintah. Ini salah satunya. Dan telah kita jelaskan tadi bahwa itu adalah penyimpangan. Dan masih banyak penyimpangan mereka. Di antaranya, mereka menolak hadis-hadis ahad. Yaitu hadis-hadis yang hanya diriwayatkan oleh 1, 2, atau 3 orang sahabat, bukan banyak sahabat. Mereka tolak. Kata mereka, dalam akidah tidak bermanfaat. Sehingga di antara mereka ada yang tidak percaya kalau azab kubur itu ada. Kenapa? Karena mereka menganggap hadisnya hadis ahad. Walaupun yang benar hadisnya mutawatir. Inilah kebodohan mereka. Kebodohannya double. Hadis mutawatir mereka katakan hadis ahad, itu pun mereka tidak percaya. Dan masih banyak penyimpangan-penyimpangan Hizbut Tahrir. Maka hendaklah diperingatkan kaum muslimin, hati-hati dengan kelompok ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan Ustadz, ana mau tanya, kalau kita foto untuk kepentingan KTP dan sebagainya, apa itu haram juga? Syukran atas jawabannya. Mohon dijawab juga lewat SMS. Tolong di SMS bahwasannya foto untuk KTP, paspor dan semisalnya adalah sesuatu yang sifatnya darurat. Dan yang berdosa adalah yang membuat peraturan tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak Ustadz, ini saya mau tanya. Apa artinya doa ini? Allahumma arifat nujum, sir Rasulullah, ya Rasulullah, ya Malaikat Jibril, ya Malaikat Mikail, ya Malaikat Israfil, ya Malaikat Izrail. Terus baca syahadat sebanyak-banyaknya, juga ikhlas, doa ini pepatah orang lain. Doa ini katanya, bila kita ada kemauan. Maaf Pak Ustadz, saya ini orang awam, mohon penjelasan tentang doa ini, boleh diamalkan enggak? Terima kasih dari Ibu Yohana di Banjar, wassalam. Ini adalah doa yang mengandung syirik kepada Allah. Doa yang mengandung syirik kepada Allah. Doa yang merupakan ibadah. Tetapi di sini bukannya ibadah, justru sebaliknya. Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Dikatakan dalam doa ini, ya Rasulullah. Dia minta kepada Rasulullah. Ya malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Dia minta kepada malaikat. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Rabbmu telah berfirman, berdoalah kepadaku, jangan berdoa kepada makhluk. Barang siapa yang tidak mau berdoa kepadaku, mereka akan masuk neraka dalam keadaan hina. Jadi enggak boleh dibaca ini doa syirik. Iya, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, doa itu ibadah. Kalau dipersembahkan kepada selain Allah, maka itu syirik. Undangan kepada semua rakyat Sidareja, Kedung Reja dan sekitarnya insyaAllah, Sabtu besok jam 2 sampai jam 4.30 sore, kajian kitab Tauhid dan Fikih bersama Ustaz Fauzan di Masjid Agung Sidareja. Mohon datanglah anda semua ke majelis ilmu. Taib, ini undangan, nanti dibacakan lagi. Oral sex dan anal sex, apa hukumnya? Tentang oral sex, ulama berbeda pendapat. Dan kebanyakan ulama, terutama ulama-ulama besar, mengatakan hukumnya haram. Adapun anal seks, yaitu menggauli istri di duburnya, bukan di kemaluannya, ini hukumnya haram dengan kesepakatan para ulama. Bahkan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, di dalam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal'unun man atam ra'atan fi duburiha. Terlaknat seorang yang menggauli istrinya pada duburnya. Yakni bukan pada kemaluan depannya, tapi pada kemaluan belakangnya. Terlaknat dia. Juga dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Tirmidzi dan An-Nasa'i dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanzurullahu ila rajulin ya'tim ra'atahu fi duburiha. Allah tidak melihat lagi kepada orang yang mendatangi istrinya atau menggauli istrinya di duburnya. Maksudnya Allah tidak lihat dia dengan pandangan rahmatnya. Terlaknat dia. Ini dosa besar. Tidak masalah digauli dari belakang, tapi tetap pada tempatnya. Yaitu pada kemaluan depan, bukan belakang. Bismillah afwan Ustaz. Apakah ucapan zaman ini zaman edan termasuk mencela waktu? Jazakumullah khair wa jazakumullah khair. Yang zahir ucapan tersebut bukanlah mencela waktu, sebab yang dimaksudkan di situ adalah mencela manusia yang hidup di zaman tersebut. Ini yang dimaksudkan. Ini yang saya pahami. Kalau orang mengatakan zaman ini zaman edan, maksudnya orang yang hidup di zaman tersebut sudah edan-edan. Dan ini seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Al-Imam Ibnu Majah dan disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at." Akan datang kepada manusia tahun-tahun pengkhianatan. Yusaddaqu fiha al-kadzib wa yukadzdzabu fiha as-shadiq. Di mana pada tahun-tahun tersebut, pendusta dibenarkan, dan orang yang jujur diingkari. wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin. Pengkhianat dipercaya dan orang yang jujur yang terpercaya dikhianati. Wayantiku fihi ruwaibidah. Dan berbicara di zaman tersebut para ruwaibidah. Qila wa ma ruwaibidah? Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, apa itu ruwaibidah? Qala ar-rajul at-tafih yatakallamu fi amril amah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ruwaibidah itu adalah orang yang bodoh tetapi berbicara dalam urusan yang luas, urusan orang-orang kebanyakan. Maksudnya munculnya orang-orang yang dianggap ulama tetapi tidak memiliki ilmu, lalu dia berani berbicara tentang urusan-urusan umat. Dikatakan oleh para ulama, wasful khida huwa wasful li ahli hadhihi sinin. Pensifatan pengkhianatan dalam hadis ini adalah pensifatan kepada ahlu hadhihi sinin, orang-orang yang tinggal di tahun-tahun tersebut. Wasfun linnas, yakni pensifatan kepada manusia bukan kepada zamannya. Jadi tidak mengapa insyaallah taala. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mengobati dengan syariat lebih hangat makruh tidak? Dari muslimah. Apa maksudnya ini? Mengobati dengan syariat lebih hangat. Lebu dimasukin di kain, kemudian dihangatin. Lebu yang bara api, bara itu, bara kayu. Dari bara kayu dimasukin di kain. Oh, dibungkus pakai kain, kemudian digosok-gosokkan. Baik. Tidak mengapa insyaallah ta'ala. Sepanjang tidak mengandung di situ al-idha, yakni sesuatu yang menyakitkan. Adapun yang dilarang dalam hadis adalah al-kay. Al-kay itu besi yang dipanaskan lalu langsung ditaruh di tempat yang sakit. Jadi betul-betul di situ mengandung idha, ya, yakni sesuatu yang menyakitkan. Kalau seperti itu tidak mengapa insyaallah ta'ala. Baik. Bismillah Ustaz, apa kabar? Alhamdulillah, kabarnya baik. Saya ada pertanyaan dari teman. Apakah setelah membaca Yasin, Al-Waqiah, Al-Mulk, ada doa-doa khusus? Tidak ada. Tidak ada doa khususnya sepanjang yang kami ketahui. Tidak ada dalilnya. Bagaimana dengan buku Majmu' Asy-Syarif? Apakah itu sudah sesuai dengan ajaran atau sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Mohon jawabannya, syukran. Majmu' Syarif adalah kumpulan kebidaahan. Tidak sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya ada ayat 15, ayat 17 dan sebagainya, itu hanya buatan-buatan mereka, tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Cross itu artinya bukan salib. Tapi cross itu artinya silang salib, yaitu cakra atau kali. Jadi HP cross bukan HP salib, tapi HP cakra atau kali. Nuhun. Ya. Sebagaimana telah kita jawab sebelumnya, saya katakan kalau memang benar, artinya itu salib. Jadi ini dikembalikan kepada penanya yang mengetahui lebih jelas. Kalau memang benar itu artinya salib, yang maksudnya adalah salib yang biasa digunakan orang-orang Nasrani, maka itu tidak boleh. Sebab kita menggunakannya berarti ta'awun dengan mereka dalam kebatilan. Tapi kalau ternyata bukan itu artinya, maka hal itu tidak dibolehkan. Baik. Assalamualaikum, Pausat. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya kemarin malam Senin sudah melahirkan anak perempuan yang ketiga. Saya mau minta nama buat anak saya dari Pak Ustadz agar menjadi anak yang solehah. Permintaan saya minta dijawab lewat SMS. Sebelum dan sesudahnya saya haturkan terima kasih dari Nono Wanarija. Alhamdulillah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi anda, memberkahi anak yang dilahirkan, sampai ketika dia sudah dewasa, dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Adapun anak yang layak dinamakan kepada anak-anak kita, atau nama yang dinamakan, yang layak dinamakan kepada anak-anak kita, saya berikan kaidah saja, bahwasannya yang terbaik itu kalau dia laki-laki Abdullah dan Abdurrahman, sebagaimana telah datang dalil tentang itu. Tapi kalau perempuan, hendaklah digunakan nama-nama orang yang saleh yang ada dalam Al-Quran, demikian pula nama-nama para sahabat, yakni sahabat wanita dari kalangan istri-istri para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang digunakan, ini yang sunnah. Iya. Dan juga nama itu hendaknya satu saja, dan jangan nama itu dijadikan dua atau tiga untuk satu orang. Ya. Misalnya namanya Aisyah. Aisyah saja. Jangan dinamakan Aisyah Sofiyah. Ini salah. Baik. Jadi pilih saja nama-nama para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam atau para sahabiyah lainnya seperti Aisyah, Sofiyah, iya, Juwairiyah, Hafsah, Zainab, dan masih banyak lagi nama-nama istri-istri para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya pernah dengar di RDS, kalau wanita hamil karena zina tidak boleh dinikahi, karena sama saja kita melegalkan perzinaan. Dan saya mendengar lagi dari RDS dibolehkan, tolong dijelaskan. Pertama perlu diluruskan, membolehkan wanita hamil karena zina menikah bukan berarti melegalkan perzinaan. Karena ulama yang berpendapat bolehnya menikahi wanita hamil itu mempersyaratkan mereka taubat dulu baru boleh. Kalau mereka tidak bertobat, tidak boleh. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala melarang seorang muslim menikahi pezina. Iya. Sebagaimana akan kita sebutkan dalilnya insyaallah ta'ala. Kemudian yang kedua, kalau anda dapati dalam siaran radio kita, dalam masalah-masalah fikih, terjadi perbedaan, kadang ada ustadz mengatakan A, ustadz lain mengatakan B, maka saya katakan, sebagian perbedaan itu biasa. Sebagian perbedaan-perbedaan dalam masalah fikih, bukan dalam masalah akidah, bukan dalam masalah tauhid, itu biasa. Sebagaimana ulama-ulama kita juga berbeda pendapat. Kita mendapati banyak sekali perbedaan pendapat antara mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki, antara mazhab Hanafi dan mazhab Hambali. Banyak sekali perbedaan pendapat. Maka hal itu biasa. Sepanjang masing-masing berpegang dengan dalil Al-Quran wa Sunnah sesuai yang dia pahami, namun hendaklah saling menasehati kalau ternyata dalil tersebut belum diletakkan pada tempatnya. Dan bagi kita yang mengetahui adanya perbedaan pendapat tersebut, hendaklah kita cari pendapat yang paling kuat, yang paling sesuai dengan dalil Al-Quran wa Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi itu adalah sesuatu yang biasa, namun wajib bagi kita mencari yang paling benar. Maka saya katakan memang benar, terjadi perbedaan pendapat ulama, sebagaimana juga para ustadz mengikuti ijtihad para ulama tersebut sesuai dengan ilmu yang dia miliki. Bahwasannya ulama berbeda pendapat tentang sah atau tidaknya wanita yang menikah dalam keadaan dia hamil dari perzinaan. Sebagian ulama membolehkan dan menganggap itu sah, dan sebagian lagi melarang dan menganggap tidak sah. Namun pendapat yang benar, sebagaimana saya telah jawab sebelumnya, pernikahannya sah dan boleh dilakukan dengan syarat mereka bertobat dulu. Dan nanti akan saya jelaskan beberapa syaratnya. Berdasarkan dalil-dalil yang ada, pernikahannya sah. Bahkan telah dinukil adanya ijma ulama dalam masalah ini. Seperti dinukil atau dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Raudatul Talibin. Beliau mengatakan, "Lau nakaha hamilan minaz zina, sahha nikahuhu bila khilafin." Apabila seorang menikahi wanita hamil dari zina, sah pernikahannya tanpa ada khilaf. Berarti apa? Ijma' ulama. Ini penukilan dari Imam Nawawi. Al-Hafidh Ibn Hajar dalam Fathul Bari juz ke-9 halaman 157. Adapun dari Imam Nawawi tadi dalam Raudatul Talibin juz ke-8 halaman 375. Adapun dalam Fathul Bari juz ke-9 halaman 157, Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan, qala Ibn Abdul Barr. Berkata Al-Imam Ibn Abdul Barr, wa qad ajma ahlul fatwa min al-amsar ala annahu la yahrum ala zani tazawwuju man zana biha. Telah sepakat para ahli fatwa dari negeri-negeri bahwasannya tidak haram atas seorang pezina menikahi wanita yang dia zinahi. Tapi ada syarat-syaratnya sebagaimana akan kita jelaskan. Ini penukilan ijma' dari An-Nawawi dan Ibn Hajar. Kemudian terdapat riwayat-riwayat dari Khulafaur Rasyidin dan dari para sahabat bahwasannya mereka menikahkan laki-laki dan wanita yang berzina dalam keadaan wanita tersebut hamil. Seperti diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi di dalam As-Sunan Al-Kubra juz ke-8 halaman 222 nomor 17428 dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhumah. Beliau menceritakan, ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu sedang berada di masjid, datang seorang laki-laki. Faqala Abu Bakar li Umar radhiyallahu anhu, maka Abu Bakar berkata kepada Umar, kum ilaihi fanzur fi sya'nihi fa inna lahu sya'nan. Berdirilah dan perhatikan urusannya, karena dia memiliki suatu urusan yang penting. Faqama ilaihi Umar radhiyallahu anhu qala, maka Umar pun menemui orang tersebut dan dia mengatakan kepada Umar, innahu dhafahu dhaifun fawaqa'a bibnatihi, bahwasanya orang tersebut kedatangan tamu lalu berzina dengan anaknya. Na'udzubillahi min dzalik. Fasaqqa Umar radhiyallahu taala anhu fi sadrihi, maka Umar memukul dadanya. Wa qala qabbahaka Allah ala satarta ala ibnatik. Dan Umar mengatakan, semoga Allah memburukkanmu, kenapa engkau tidak sembunyikan saja aib anakmu? Qala fa amara bihi ma Abu Bakar radhiyallahu anhu faduriba al-hadda. Maka Abu Bakar memerintahkan keduanya untuk diberikan hukuman had. Summa tazawwaja ahaduhuma minal akhar wa amara bihima faguriba aman aw haulan. Kemudian mereka dinikahkan lalu diasingkan selama 1 tahun. Ini jelas keputusan Abu Bakar dan juga keputusan Umar sekaligus. Adapun secara khusus yang merupakan keputusan Umar juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih dalam Sunan Al-Kubra juz ke-7 halaman 155 nomor 14248 dari Abu Yazid Al-Makki, anna rajulan tazawwaja imra'atan walaha ibnatun min ghairihi, bahwasannya ada seorang laki-laki menikahi wanita dan dia memiliki anak perempuan dari selain wanita tersebut. Walahu ibnun min ghairiha. Dan wanita itu juga memiliki anak dari selainnya. Jadi maksudnya ada janda dan duda menikah Kemudian masing-masing membawa anak bawaan selain anak mereka. Si perempuan membawa anak perempuan dan laki-laki membawa anak laki-laki. Fa fajaral gulam bil jariyah. Lalu anak mereka berdua ini berzina. Anna rajulan tazawwaja imra'atan wa laha ibnatun min ghairihi. Bahwasanya ada seorang laki-laki menikahi wanita dan wanita ini memiliki anak perempuan dari selainnya. Walahu ibnun min ghairiha. Dan laki-laki tersebut juga memiliki anak dari selain wanita itu. Fafajaral gulam bil jariyah. Lalu anak mereka berdua berzina. Wal iyadzu billah. Fadhahara biha habalun. Lalu nampak pada wanita tersebut kehamilan. Falamma qadima Umar radhiyallahu anhu Makkah rufi'a dzalika ilaih. Maka ketika Umar mendatangi Makkah, kasus tersebut diangkat kepadanya. Fasa'alahuma fa'tarafa. Lalu Umar bertanya kepada keduanya dan mereka pun mengakuinya. Fajaladahuma Umar al-hadda. Maka Umar menghukum mereka dengan hukuman had. Wa harasa an yajma'a bainahuma fa abal gulam. Lalu Umar berkeinginan untuk menggabungkan antara mereka berdua, yakni menikahkan. Tetapi pemuda tersebut tidak mau. Ini jelas keputusan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Al-Imamul Baihaqi dan juga Imam Abdul Razzaq dalam musannafnya juga menukil fatwa yang serupa dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Jabir bin Abdullah, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum. Ini dari kalangan sahabat. Demikian pula dari kalangan tabi'in, Sa'id bin Musayyib, Sa'id bin Jubair Az-Zuhri, Al-Hasan Al-Basri dan selain mereka yang berpendapat bolehnya demikian. Yakni menikahkan wanita yang hamil dari perzinahan. Tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, menikahi pezina haram. Artinya, kalau dia belum bertobat atau salah satu dari keduanya belum bertobat, tidak boleh menikahi. Jadi, ulama yang membolehkan menikahi orang yang berzina dengan syarat sudah bertobat dulu. Maka, tidak bisa dikatakan hal itu melegalkan perzinahan. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat ketiga, Az-Zani la yankihu illa zaniatan au musyrikatan. Seorang pezina tidak menikahi kecuali wanita pezina atau wanita musyrika. Wazaniatu la yankihuha illa zanin au musyrikun. Wanita pezina tidak menikahinya kecuali pezina juga atau seorang musyrik. Wahurrima dzalika 'alal mu'minin. Dan hal itu diharamkan bagi orang-orang yang beriman. Maka diharamkan menikahi pezina. Baik. Dan hadis ini atau ayat ini bukan berarti boleh menikahi wanita musyrik atau laki-laki musyrik. Ini hanya celaan bagi para pezina. Ini yang pertama yang harus diperhatikan. Yang kedua, setelah menikah, tidak boleh berhubungan suami istri pada kemaluannya sampai wanita tersebut melahirkan. Karena dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Abu Dawud dari Ruwaifi bin Thabil al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir ayyaskiya ma'ahu zar'a ghairihi. Tidak halal seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menuangkan airnya di ladang orang lain. Maksudnya dia membuang air maninya pada orang yang hamil dari selainnya. Maka hadis ini juga berlaku bagi orang yang berzina itu tadi. Hubungannya ketika berzina itu haram, tidak sah. Kemudian setelah dia menikah, tidak boleh dia campurkan airnya yang halal dengan airnya yang haram sebelumnya. Maka tidak boleh berhubungan sampai wanita tersebut melahirkan. Yani tidak boleh berhubungan suami istri. Baik. Kemudian yang ketiga yang harus diperhatikan, anak tersebut tidak boleh dinasabkan kepada bapaknya, bapak biologisnya. Kenapa? Karena dia lahir dari pernikahan yang tidak sah. Ini berdasarkan hadis Amr bin Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, dalam riwayat Abu Dawud, Nabi SAW bersabda, "Wahuwa waladu zina li ahli ummihi." Dan dia adalah anak zina milik keluarga ibunya. Maksudnya, dia dinasabkan kepada keluarga ibunya, bukan kepada bapaknya. Demikian pula, tentang anak mula'anah, yaitu anak yang tidak diakui oleh suami sebagai anaknya, karena menuduh istrinya berzina. Nauzubillah min zalik. Seperti dalam riwayat Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam la'ana baina rajulin wa imra'atihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan mula'ana antara seorang laki-laki dan istrinya. Yani mereka berdua saling melaknat karena menuduh berzina. Semoga Allah menjaga kita dari hal tersebut. Fantafa min waladiha. Lalu suami ini tidak mengingkari anaknya. Dia tidak akui kalau itu anaknya, tapi dia tuduh itu anak zina. Fa farraqa bainahuma wa alhaqa alwalada bil mar'ah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memisahkan keduanya, yakni menceraikan mereka dan tidak boleh menikah selama-lamanya kalau sudah saling menuduh berzina tersebut. Wa alhaqa alwalada bil mar'ah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikutkan anaknya kepada wanita tersebut, yakni dinasabkan kepada wanita, kepada ibunya, bukan kepada bapaknya. Ini yang ketiga yang harus diperhatikan. Anak tersebut bukan anak yang sah sehingga tidak boleh dinasabkan kepada bapaknya, tetapi kepada ibunya. Baik. Maka jelas pendapat yang benar dengan memperhatikan syarat-syaratnya bahwa menikahi wanita yang hamil karena zina itu dibolehkan dalam syariat dan pernikahannya sah. Adapun firman Allah dalam surat At-Talaq ayat ke-4, wa ulatul ahmali ajluhunna ayyadna hamlahunna, dan wanita-wanita hamil masa iddah mereka, yakni masa menunggu sehingga boleh dinikahi itu sampai mereka melahirkan. Maka ayat ini yang pertama konteksnya dari ayat-ayat sebelumnya itu adalah wanita yang hamil dari pernikahan yang sah. Kemudian dia ditalak suaminya. Jadi ayat ini berbicara tentang wanita hamil dari pernikahan yang sah, kemudian dia ditalak oleh suaminya. Maka kita tidak boleh menikahi dia sampai dia melahirkan. Adapun hamil karena zina, maka tidak ada iddahnya. Tidak ada dalil yang menjelaskan iddahnya wanita hamil karena zina. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak mungkin pendapat banyak sekali sahabat, bahkan sahabat yang paling mengerti dengan Al-Quran, Abu Bakar, Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Jabir bin Abdullah, dan sebagainya, itu bertentangan dengan ayat tersebut. Maka berarti mereka memahami ayat tersebut tidak berlaku bagi wanita yang hamil karena zina. Bahkan telah dinukil ijma' ulama. Andaikan penukilan tersebut sah, maka berarti tidak akan mungkin ayat tersebut yang dimaksudkan adalah wanita yang hamil karena zina. Karena ijma' ulama tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yajma'u ummati 'ala ad-dhalal." Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku dalam kesesatan. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersatu di atas kesesatan. Maka yang dimaksud dengan firman Allah pada surat At-Talaq ayat ke-4, wanita-wanita hamil masa iddah mereka sampai mereka melahirkan adalah apabila dia hamil dari pernikahan yang sah. Baik. Ustaz mau tanya, kalau ada istri sudah mengajukan cerai ke pengadilan dan hakim sudah menjatuhkan talak satu, tapi karena kedua pihak ingin rujuk, apakah harus menikah lagi? Karena ada kejadian baru-baru hakim menjatuhkan talak, masa iddah dianggap belum selesai, kemudian mereka rujuk langsung si istri hamil. Tapi begitu diketahui saudaranya yang ustadz maka harus menikah lagi. Apakah anak tersebut dari hasil zina atau bukan? Pernikahannya sah atau rujuk mereka sah dan anak tersebut adalah anak yang sah bukan anak zina. Kenapa? Karena mereka rujuk pada masa iddah. Dan masa iddahnya adalah 3 kali haid atau 3 kali suci berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat ke-228. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna 3 quru. Dan wanita-wanita yang ditalak itu menunggu selama 3 kali haid atau 3 kali suci, lalu mereka boleh dinikahi oleh laki-laki yang lain. Jadi, kalau dia masih dalam masa 3 kali haid atau 3 kali suci ini, berarti dia masih boleh dirujuk tanpa harus menikah lagi. Ya. Walaupun yang di sini katakan Ustaz, harus menikahkan mereka lagi, ini pendapat yang salah. Ini tidak benar, kecuali kalau memang masa iddahnya sudah habis, sudah lewat dari 3 quru, maka hendaklah mereka menikah lagi. Dan kalau mereka sempat berhubungan, mengira kalau pernikahan mereka masih sah, padahal sudah selesai masa iddahnya, maka anak tersebut tetap anak yang sah, sebab mereka tidak mengetahui sebelumnya. Ulama menjelaskan, kalau pernikahan itu adalah nikah syubhat, dalam keadaan mereka tidak mengetahui mereka itu adalah pernikahan yang sah atau tidak, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai anak zina. Anak zina itu kalau mereka sama-sama tahu, mereka itu berzina. Barangkali ini saja yang bisa kita jawab. InsyaAllah ta'ala yang belum terjawab, kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanaka Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.